إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله wa barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah selesai membahas dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya kaitannya dengan ma yukrohu fis sholah, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Kenapa kita harus mempelajari, mengetahui perkara-perkara ini? Karena kita khawatir, kalau kita terjatuh pada perkara-perkara tersebut dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Dikarenakan perkara yang makruh, ketika ditinggalkan oleh seseorang dengan ilmu, dikarenakan dia telah mengetahui bahwasannya perkara tersebut dimakruhkan oleh syariat, maka kita akan mendapatkan pahala. Tentunya dengan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan perkara yang makruh, berarti dia telah melakukan perkara yang dibenci oleh syariat, sekalipun tidak berdosa. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi kita semua untuk mempelajarinya. Maka diterangkan di sini yukrahu fi sholati al-umuru taliyah, dimakruhkan di dalam sholat perkara-perkara berikut ini. Jadi ada perkara-perkara yang makruh untuk kita lakukan di dalam ibadah sholat. Dan di dalam kitab Fiqhul Muyassar ini akan disebutkan 13 perkara ya, kaitannya dengan perkara-perkara yang makruh untuk dikerjakan di dalam ibadah sholat. Al-ula yang pertama, al-iktisaru 'alal fatihati fi raka'atainil ulayaini. Perkara yang makruh untuk dilakukan di dalam ibadah sholat yang pertama adalah al-iktisar 'alal fatihah, yaitu seseorang di dalam melakukan sholat dia hanya mencukupkan membaca surat Al-Fatihah saja ya. Jadi dia tidak membaca doa istiftah, tidak membaca surat Al-Fatihah ketika sedang apa? Berdiri. Sekalipun perkara tadi, doa istiftah kemudian membaca suratan itu perkara yang sunnah, namun itu merupakan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah dan senantiasa beliau laksanakan ketika sholat. Maka barang siapa yang dia hanya mencukupkan di dalam sholatnya untuk membaca Al-Fatihah fi raka'atainil ulayain, pada dua rakaat yang pertama ya, pada dua rakaat yang pertama. Jadi maknanya kalau sholatnya 4 rakaat berarti pada rakaat yang pertama dan kedua ya. Kalau sholatnya 3 rakaat seperti sholat maghrib misalkan, berarti pada sholat 6 rakaat yang pertama dan kedua ya. Di dalam sholat subuh juga pada pertama dan kedua, sekalipun yang kedua ini merupakan rakaat yang terakhir ya. Jadi kata beliau rahimahullah, disebutkan di sini hanya mencukupkan untuk membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Limukhalafati dzalika li sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadiyhi fis shalah. Dikarenakan hal ini menyelisihi terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyhi, dan bimbingannya di dalam menjalankan apa? Ibadah sholat ya. Jadi kalau kita menginginkan pahalanya lebih sempurna, hendaknya perkara-perkara yang sunnah juga kita laksanakan, kita kerjakan ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita membaca apa? Doa istiftah. Kemudian setelah selesai, sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, membaca ta'awud ya. Kemudian baca basmalah ya. Sekalipun dengan bacaan yang sir, bacaan yang lirih. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah, dan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca beberapa ayat dari surat-surat yang mudah baginya untuk dia baca. Maka barang siapa yang dia hanya mencukupkan pada dua rakaat yang pertama dengan surat Al-Fatihah saja, maka ini dikatakan oleh para ulama masuk pada perkara yang makruh. Dikarenakan menyelisihi terhadap sunnah Nabi SAW dan bimbingannya di dalam ibadah sholat. Atsaniyah, perkara yang kedua, tikrarul Fatihah. Tikrarul Fatihah, yaitu ketika seseorang melakukan sholat dia mengulang-ulang apa? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi misalkan dia sudah selesai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, kemudian dia ulangi lagi ya. Dengan alasan mungkin karena tadi yang pertama ya, dia kira belum benar ya, atau dikarenakan was-was ya. Kenapa perkara ini makruh? Limukhalifati dzalika aidon di sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan perkara ini juga menyelisihi terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat ya. Beliau di dalam satu rakaat hanya membaca berapa? satu kali surat Al-Fatihah, ya. Tidak perlu untuk diulang-ulang. Lakin in qarraraha li hajatin ka'an yakuna fatahu al-khusyu' wa khudurul qalb inda qira'atiha fa arada tikraraha li yahdura qalbahu fala ba'sa bidzalik lakin bi syarti alla yajurruhu dzalika ilal waswas. Akan tapi kata para ulama, apabila dia mengulangi surat Al-Fatihah tersebut li hajah, dikarenakan suatu apa? Hajah, kebutuhan. Nah, apa contohnya yang dikarenakan hajah di dalam mengulang surat Al-Fatihah? Seperti contohnya, dia telah terluputkan darinya al-khusyuk. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan dia, hatinya tidak khusyuk. Wa khudurul qalb, dan hatinya ketika itu dia tidak hadir, ya. Lagi memikirkan permasalahan-permasalahan di luar sholat. Ya. Jadi ketika dia membaca surat Al-Fatihah yang pertama, dalam keadaan tidak khusyuk, hatinya tidak hadir. Ya. Kemudian fa'arada tikraraha liyahdura qalbahu, kemudian dia ingin mengulanginya dalam rangka, ya, ketika dia membaca hatinya ini hadir, ya. Kemudian dia membaca dalam keadaan lebih khusyuk dibandingkan sebelumnya. Fala ba'sa bidzalik, maka kata para ulama hal ini tidak mengapa. Lakin bisyarti, akan tapi ini juga dengan syarat, ya. Jangan sampai setiap sholatnya demikian, ya. Nah, alla yajurahu dzalika ilal waswas. Perkara tersebut, ya, ketika dia sedang sholat, kemudian pertama dia tidak khusyuk ketika membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia ulangi. Nah, kalau yang pertama ini tidak mengapa, karena satu hajah. Namun dengan syarat, perkara tersebut tidak menyeretnya kepada waswas, ya. Nanti setiap kali sholat, ya, pikiran, oh, tadi ketika membaca apa? Tidak khusyuk. Ya. Sholat lagi juga demikian. Akhirnya setiap sholat, dalam hatinya terdapat was-was. Ya. Dan was-was ini gangguan dari siapa? Dari syaitan. Yang kemudian dia ketika sholat, sering melakukan perkara tersebut. Mengulang-ulang surat Al-Fatihahnya. Nah, kalau kadangkala, ya, jarang-jarang misalkan, biasanya dia ketika sholat, alhamdulillah bisa khusyuk. Bisa menghadirkan hatinya. Nah, namun suatu saat karena sedang ada permasalahan misalkan, ya. Kemudian ketika dia membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan tidak khusyuk, hatinya tidak hadir. Maka kata para ulama, tidak mengapa, ya. Dalam rangka untuk mendatangkan hatinya ketika sholat, ketika sedang membaca Al-Fatihah tersebut, ya. Agar lebih khusyuk, ya. Namun dengan catatan, dengan syarat tidak menyebabkan, ya, timbul was-was. Ya. Kemudian perkara yang ketiga, yukrahu al-iltifatu al-yasir fi sholati bila hajah. Dimakruhkan hukumnya untuk iltifat, ya, menoleh atau berpaling, namun yang yasir, sedikit. Misalkan kita sholat menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah barat, ya. Dia menoleh sedikit, ya. Nah, namun ketika dia menoleh, tidak dikarenakan hajah, suatu kebutuhan, ya. Hanya sekedar ingin menoleh saja, ya. Tidak ada sesuatu pun yang menuntut untuk dia menoleh dari kebutuhan-kebutuhan. Maka hal ini adalah merupakan perkara yang makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil iltifat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ya, oleh salah seorang dari sahabatnya 'anil iltifat, dari perkara ini, ya, dari menoleh, ya, ke arah samping, namun yang sedikit, ya, tidak sampai ke, seperti kita mengucapkan salam ke arah kanan atau bahkan ke belakang, ya. Jadi dikatakan al-iltifat yasir, menoleh yang sedikit, ya, ringan. Di dalam sholat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun. Perkara tersebut adalah merupakan ikhtilas, yaitu merupakan apa? Curian. Ya. Yahtalisuhu asyaiton min sholatil abdi, yang dicuri oleh siapa? Syaiton. Ya. Di dalam sholatnya seorang hamba. Nah, dikarenakan ketika kita sedang sholat, itu datang para syaitan mengganggu, ya, mengganggu kita untuk menyebabkan kita tidak khusyuk, ya, bahkan sampai menoleh, ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika adzan dikumandangkan, para syaitan kemana? Pergi, ya, lari terbirit-birit, ya. Nah, berlindung, ya. Ada yang masuk ke kamar mandi, ke WC, ya. Namun ketika adzan selesai datang lagi, ya. Bahkan ketika kita hendak sholat sudah, kalau ada celah-celah di dalam shof yang renggang, yang bisa untuk dimasuki oleh syaitan, mereka ikut nimbrung, ya, ikut masuk ke dalam shof. Tujuannya apa? Untuk mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat, ya. Jadi kita jangan seneng kalau ada celah yang longgar, ya, yang lebar, terus para syaitan ikut sholat, ya. Bukan kita bangga, namun kita malah sedih, ya, karena banyak para syaitan yang mengganggu kita dalam sholat, ya. Nah, jadi dinyatakan oleh Rasulullah, ketika ada seseorang yang sedang sholat, dia menoleh, ya, ke arah samping, nah, namun yang hanya sedikit, ini adalah merupakan ikhtilasun, ya, merupakan curian yang dicuri oleh syaitan pada sholatnya seorang hamba. Dan diterangkan makna al-ikhtilas adalah as-sariqatu wan-nahbu, yaitu curian dan rampasan, ya, yang dirampas oleh syaitan. Nah, jadi hendaknya kita jangan apa? Membantu para syaitan, ya, untuk mencuri kekhusyuan kita di dalam sholat. Amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Adapun ketika kita menoleh, ya, yang yasir sedikit dikarenakan hajah, kebutuhan, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa, ya, tidak sampai tingkatan apa? Makruh. Contohnya apa? Disebutkan oleh para ulama, tamanihtaja ila an yadfula an yasarihi fi sholati thalathan idza asabahu alwaswasu fa hadzal iltifat li hajatin. Nah, contohnya adalah seperti orang yang sedang sholat kemudian timbul waswas pada hatinya, pada dirinya, ya, dan dia merasa, ya, sholatnya tidak khusyuk, ya. Nah, dikarenakan diganggu terus oleh syaitan, maka anjurannya dia melakukan, ya, dia berludah, ya, ke arah kiri, ya, sebanyak berapa? 3 kali. Namun kalau kita sholat apa? Berjamaah, ya. Nah, jangan benar-benar meludah dengan air ludah yang banyak, ya, hanya mengisyaratkan saja, ya, sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, ini dalam rangka untuk menghilangkan was-was, ya. Dan contoh ini adalah contoh yang dikarenakan apa? Hajah, kebutuhan. Nah, amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkara ini, ya, ketika ada seseorang sholat kemudian timbul was-was pada dirinya, dia diperintahkan untuk berlindung darinya, ya. Kemudian dia berludah ke arah kiri, ya, ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian contoh yang lain, kaman khafat ala sabiha adya. Ya, contoh yang lain adalah seperti seorang wanita yang sholat misalkan dalam keadaan sabiha, ya, anak kecilnya berada di sisinya, ya. Mungkin tiba-tiba, ya, pergi, ya, menjauh darinya, yang dia khawatir untuk anak kecil itu apa? Hilang misalkan, ya, atau terjatuh, ya, atau keluar rumahnya, ya, dia menoleh, ya. Maka hal ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Alasannya apa? Lihajah, karena ada hajah. Kemudian fasarat taltafitu fi shalah mulahidatan lahu. Maka menjadilah seorang wanita tadi ketika sholat, kemudian dia menoleh, ini karena butuh, ya, dalam rangka untuk menjaga, ya, memperhatikan anaknya, ya. Ini beberapa contoh yang dilakukan di dalam menoleh dikarenakan hajah ketika sedang sholat. Kemudian hadza kulluhu fil iltifatil yasir. Maka ini seluruhnya pembahasan kita adalah iltifat, yaitu menoleh yang yasir, sedikit, ya. Amma idzal tafata asy-syakhsu bi kulliyatihi aw istadbara al-qiblah fa innahu tubtilu salatahu. Adapun apabila seseorang dia menoleh, ya, berbalik arah dari arah kiblat, bi kulliyatihi, ya, dengan sempurna, ke arah utara, ya, atau bahkan sampai apa, berbalikan dari arah kiblat, ya, hati muter, ya, bahkan badannya ikut, berpindah arah dari arah kiblat, ya, maka fa innahu tubtilu salatuh atau tubtilu salatah, perkara tersebut membatalkan apa? Salatnya, ya. Jadi yang sedang kita bahas tadi apa? Iltifat yasir, yaitu menoleh yang sedikit, ya. Nah, adapun kalau sampai banyak, bahkan sampai apa? Berbalikan dari arah kiblat, ya. Ini bisa membatalkan salatnya. Idza kana dzalika bi ghairi udhrin min shiddati khaufin wa nahwihi, ya. Apabila hal tersebut dilakukan memang bukan karena udzur, ya. Nah, adapun kalau udzur sedang berperang misalkan, ya, karena keadaannya sangat mengecamkan, sangat menakutkan, ya, sampai berbalik arah, bahkan sampai, ya, membelakangi arah kiblat, maka kalau dengan udzur itu tidak mengapa, ya. Nah, itu masuk dalam pembahasan sholat ketika apa? Takut, ya. Ketika sedang berperang misalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, jadi kewajiban sholat ini memang kewajiban yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Ta'ala selama kita masih berakal, masih sehat, ya, baik dalam keadaan takut ataupun tidak takut, sakit atau tidak sakit, kita tetap terkena kewajiban apa? Sholat, ya. Selama kita masih hidup, masih berakal, ya. Adapun orang yang sudah hilang akalnya dikarenakan majnun misalkan, gila, ya, itu sudah terangkat dari perintah syariat, ya. Atau sudah pikun, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perkara yang keempat yang merupakan perkara yang makruh untuk dilakukan ketika sholat, taghmidul ainain fis sholati, yaitu apa? Memejamkan mata ketika apa? Sholat, ya. Jangan sampai kita beranggapan ketika sholat biar lebih khusyuk memejamkan mata, ya. Bukan karena ngantuk, ya. Karena anggapan apa? Biar lebih khusyuk misalkan, ya. Hal ini perkara yang makruh. Rasulullah tidak membimbingkan demikian, ya. Namun pandangan arah kita, ya, ada yang menyatakan ke depan atau ke arah tempat sujud, ya. Nah, yaitu agar pandangan kita mengarah ke tempat sujud, ya. Atau kalau tempat sujud, padanya terdapat, biasanya kan menggunakan apa? Sajadah, ya. Terdapat gambar-gambar yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, tidak mengapa ke arah depan, ya. Nah, bukan malah dipejamkan, ya. Kemudian li'anna dzalika yushbihu fi'lal majusi 'inda ibadatihim an-niran. Dikarenakan hal ini, ya, jadi alasannya diterangkan oleh para ulama, hal tersebut, ya, menyerupai perbuatan siapa? Orang-orang Majusi, ya. Para penyembah apa? Para penyembah api. Ketika mereka beribadah, ya. Nah, jadi ini diantara alasannya untuk menghindari tasyabbuh dengan orang-orang Majus, orang-orang kafir. Dan juga disebutkan waqila, dan ada pula yang menyatakan yushbihu fi'lal yahudi aidan. Hal ini juga ketika seseorang beribadah memejamkan mata, ya, di dalam salatnya, ini menyerupai orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah, ya. Waqad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar. Dan sungguh kita kaum muslimin, ya, umat Islam telah dilarang untuk apa? Berbuat tasyabbuh, ya. Berbuat tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man tasyabbaha bihim fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh dengan mereka, maka dia termasuk golongan mereka, ya, orang-orang kafir dalam hal tersebut, ya. Maka hendaknya kita menghindarinya, ya. Nah, yang mungkin biasanya pernah, ya, melakukan hal ini, setelah kita mengetahui, kita tinggalkan, ya. Bukan malah kita apa? Tetap dalam keadaan tersebut. Nah, dikarenakan ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima atau yang keenam? Yang kelima. Diterangkan iftirasu dhira'aini fi sujudi. Di antara perkara yang makruh di dalam salat adalah membentangkan kedua lengan tangannya, ya, ke tanah ketika apa? Sujud, ya. Nah, anggota-anggota sujud ada berapa? Ada tujuh. Yang pertama apa? Dahi, ya. Bagian wajah itu dahi, dan beliau mengisyaratkan ke hidung juga. Hidungnya ikut nempel, ya. Kalau seseorang menggunakan kacamata, ini bisa menghalangi. Nah, untuk hidungnya nempel misalkan, maka kacamata ini harus dilepas. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, masya Allah, sempurna, ya. Sekalipun kita kacamata, ya. Nah, terkadang kita apa? Tetap bisa menempelkan dahi dan hidung, ya. Namun bagi seseorang yang ketika mereka kacamata, hidungnya enggak bisa nempel misalkan, ya. Kenapa? Misalkan hidungnya pesek, ya. Maka hendaknya apa? Kacamata tersebut dilepas, ya. Karena hidung ini merupakan bagian wajah, ya. Tidak harus seluruh wajah ditempelkan, namun cukup bagian apa? Dahi dan hidung, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, telapak tangan, ya. Yang namanya telapak tangan hanya ini, ya. Dari jari jemari sampai ke pergelangan, ini ditempelkan. Bukan sampai siku, ya. Kalau kita sholat dengan lengannya itu ditempelkan ke tanah, berarti ketambahan, ya. Jadi tangan itu sampai siku, ya. Padahal Rasulullah mencontohkan apa? Hanya telapak tangannya. Kemudian yang berikutnya, berarti satu, telapak tangan dua sudah berapa? Tiga. Kemudian yang berikutnya apa? Kedua lutut. Ya, kedua lututnya. Ini ditempelkan. Jangan malah kedua lututnya diangkat. Ya. Terus kedua ujung kaki ke bawah. Nah, tidak demikian. Namun lututnya juga ditempelkan ke tempat sujud. Ya. Sudah berapa? Sudah lima. Ya. Kemudian yang berikutnya, kedua ujung jari, ya, kedua jarinya, ya, bagian jari dari kaki itu ditempelkan. Nah, jadi jarinya ini nekuk ke depan, ya, mengarah ke arah kiblat, ya. Seluruhnya, bukan cuma ibu jarinya saja, ya, namun seluruhnya. Nah. Adapun seseorang yang sujud dalam keadaan dia apa? Membentangkan kedua lengannya, menempelkannya ke tanah atau ke lantai, maka perkara ini ya telah datang larangannya. Namun larangannya diterangkan oleh para ulama, hal ini hanya sampai tingkatan apa? Makruh, ya. Sampai tingkatan makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujudi. I'tadilu fis sujud. Nah. Seimbanglah kalian, sederhanalah kalian, ya. Di dalam sujud. Jadi pertengahan, ya. Tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas. Nah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan i'tadilu fis sujud, pertengahan, ya, seimbang, sederhana, tidak berlebih-lebihan, terlalu naik, atau terlalu ke bawah, bahkan sampai nempel, ya, ke tanah. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi inbisatal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian dia membentangkan tangannya, ya, kedua lengan tangannya sebagaimana membentangkannya al-kalb. Apa itu kalb? Anjing, ya. Anjing ketika duduk atau tidur itu yang kedua kaki depannya juga ikut dengan depan, ya. Kita ketika sholat, ketika sujud dilarang menyerupai, ya, perbuatan anjing, ya. Terkadang kita, ya, kalau sedang lemes, ya, atau belum tahu ilmunya, ya, anak-anak kadang kita sholat di sampingnya mendapati ada yang ketika sujud tangannya diletakkan di lantai, ya, lengannya juga, ya. Nah, bayam bagi lil musalli an yujafi baina dhira'aihi. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang melakukan sholat an yujafi, ya, baina dhira'aihi, untuk dia mengangkat, ya, menjauhkan kedua lengannya dari kedua lambungnya, ya. Nah, kalau tangannya ke bawah, otomatis sujudnya juga lebih ke bawah, ya. Terkadang badan kita nempel dengan kedua paha kita, ya. Nah, padahal diperintahkan oleh Rasulullah untuk seimbang ketika sujud. Bahkan kalau sholat sendiri, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai terlihat, ya, kedua apa? Ketiaknya, ya, putihnya kedua ketiak Rasulullah. Berarti bukan demikian, ya. Nah, ketika sholat sendiri, ya, tangannya ke samping. Ya. Namun ketika sholat berjamaah, ya, jangan sampai sama dengan sholat sendiri, ya. Nah, nanti mengganggu. Ya, sederhana, ya, sholat dengan seimbang, ya. Nah, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke samping, ya. Nah, usahakan juga bagian paha itu lurus, ya. Bagian paha lurus. Jadi tubuh kita jauh dari tanah, dari lantai. Nah, barakallahu fikum. sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau merenggangkan tangannya ketika sujud, ya. Nah, hatta yabdu bayadu ibdaihi, sampai diterangkan oleh sahabat tersebut sampai nampak putih kedua ketiak beliau, ya. Nah, dan di dalam hadis yang lain dari Al-Bara ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadok kafaika warfa mirfaqaika." Jika engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu pada lantai, ya. Dan angkatlah kedua sikumu. Kedua sikutnya ini diangkat, jangan ikut ditempelkan ke lantai atau ke tanah. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan perintah kepada kita ketika sedang sujud untuk tidak menyerupai apa? Gerakan anjing, ya. Membentangkannya anjing kedua tangannya atau kedua kakinya ke tanah, ya. Kemudian perkara yang berikutnya, yang keenam, kathratul abathi fis shalah lima fihi min insyighalil qalbi al munafi lil khusyu'i al matlubi fis shalah. Nah, itu banyak melakukan perkara yang sia-sia di dalam sholat, ya. Banyak melakukan apa? Perkara yang sia-sia di dalam sholat. Contohnya apa? Ya, sebenarnya nggak gatel misalkan, ya, dia kukur-kukur. Atau memegang-megang kolensuahnya, imamahnya, ya. Nah, terkadang ini kebiasaan bagi seseorang yang sholat. Ketika sholat diperhatikan, ternyata sering memegang-megang, nah, imamahnya, ya, memperbaiki imamahnya. Nah, padahal tidak dibutuhkan, ya. Atau memegang-megang apa? Lihyahnya, ya. Nah, kalau karena butuh, ya, gatal misalkan, nah, atau sesekali, ya, nah, karena kebutuhan tidak mengapa. Namun kalau dia sering melakukan perkara yang sia-sia ini, ya, misalkan, maka hal ini dia telah melakukan perkara yang makruh di dalam sholatnya. Apa alasannya? Lima fihi min insyghalil qalbi al-munafi lil khusyu' al-matlub fis shalah. Dikarenakan perkara tersebut itu bisa menyibukkan hatinya, ya. Bisa apa? Menyibukkan hatinya yang harusnya dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala dengan khusyuk, karena dia memperhatikan tangannya untuk apa? Memperbaiki imamahnya atau pecinya, ya, atau lihyahnya, akhirnya mengganggu, ya, menyibukkan hatinya dari mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah, dan hal ini bisa meniadakan kekhusyuannya. Yang merupakan perkara yang dituntut adalah hendaknya seseorang ketika sholat dia menghadirkan hatinya, melakukan sholat dengan khusyuk. Dikarenakan pahala seseorang ketika sholat, ya, itu sesuai dengan tingkat kekhusyuannya, ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis, seseorang yang sholat bisa jadi dia mendapatkan separuh sholatnya, ya, dikarenakan kekhusyuan yang kurang. Kalau seseorang yang sholat dengan khusyuk, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Namun seseorang ketika sholat, ya, dikarenakan tersibukkan dengan perkara yang lain, ya, kurang khusyuk misalkan, bisa mendapatkan pahala separuh sholatnya saja, ya. Atau bahkan seperempatnya. Atau bahkan kalau tidak khusyuk sama sekali, ya, hanya melakukan apa? Kewajiban sholat, ya. Namun tidak mendapatkan pahala dari sholatnya dikarenakan tidak khusyuk, ya. Nah, dia takbiratul ihram tahu-tahu sudah selesai, ya. Nah, kemudian Perkara yang berikutnya, yang berapa? Yang ketujuh, ya. At-takhassur. Perkara yang ketujuh adalah at-takhassur. Li hadithi Abu Hurairah radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan larangan yang terdapat di dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu an. Nuhiya an yusalliya ar-rajulu mukhtasaran atau mukhtasiran. Nah, seseorang ketika sholat dia dilarang untuk sholat sambil mukhtasiran, ya. Apa arti at-takhassur? Diterangkan di sini, wat-takhassuru wal-ikhtisaru fi sholah wad'ur rajulu yadahu alal khasri wal khasirati wahiya wastul insani al mustadaqqu fauqal warikain. Nah, at-takhassur ini maknanya adalah meletakkan kedua tangan pada pinggangnya, ya, pada pinggangnya. Nah, jadi bagaimana kita ketahui ketika sholat meletakkan kedua tangan di atas dadanya misalkan, ini perkara apa? Rukun, wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Nah, jadi yang wajib, nah, atau yang merupakan rukun kan takbiratul ihram, berdiri, ya. Kemudian, nah, meletakkan kedua tangannya ini di atas dadanya, nah, ini bukan merupakan perkara yang rukun atau wajib, namun sunnah. Ya. Namun ketika seseorang meletakkannya di atas pinggangnya, ya, istilahnya apa ini? Iya. Nah, bagaimana antum ketahui, ya? Nah, hal ini merupakan perkara yang terlarang, namun hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nuhiya an yusalliya rajul mukhtasiran. Seseorang ketika sholat dia dilarang, ya, untuk melakukan sholat dengan ikhtisar. Wa qad 'allalat Aisyah radhiyallahu anha al-karahah bi anna al-yahuda taf'aluhu. Dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau menyebutkan illahnya, ya. Menyebutkan apa? Illah, sebabnya. Sebabnya adalah bi anna al-yahuda taf'aluhu. Dikarenakan orang-orang Yahud, ya. Nah, Ahlul Kitab dari kalangan Yahud, mereka ketika melakukan sholat melakukan demikian, ya, melakukan perkara tersebut, sehingga kita umat Islam dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka, ya. Dikarenakan di sana terdapat hadis man tasyabbaha bihim fahuwa minhum, ya. Maka karena itu perkara ini masuk dalam perkara-perkara yang makruh, ya. Nah, barakallahu fiikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada beberapa perkara, ya. Masih kurang lebih separuh lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.